إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masuk pada sifat yang ketujuh, yaitu bab di antara sifat wanita muslimah adalah antakuna muallimatan. Hendaklah dia menjadi seorang wanita pengajar. Kemudian kalau di situ wa'idah, mungkin salah cetak. Saya cari wa'adah di Al-Munawir, Mujam Wasit, Al-Ma'ani semuanya tidak ada. Mungkin wa'idah pakai dha', bukan pakai bot. Wa'idah artinya pemberi nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat wanita yang beriman, dan lelaki serta wanita yang beriman sebagiannya adalah wali bagi yang lain. Mereka di sini laki-laki dan wanita yang beriman. Mereka diantaranya adalah wanita yang beriman tersebut adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan salat, membayar zakat, taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang yang akan Allah beri rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Perkasa, lagi Zat yang Maha Bijaksana. Demikian di surat At-Taubah ayat yang ke-71. Tentang makna ayatnya, saya bacakan dari Al-Mulakhas fi Tafsir atau Al-Mukhtasar fi Tafsir. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagainya adalah ansarun, penolong bagi yang lain, wa'awan, dan pembantu bagi yang lain. Lijam'il iman bainahum, karena disatukan oleh iman di antara mereka. Maka awliya dimaknai dengan ansar wa a'wan, pembela dan pembantu. Maka mereka melakukan ma ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Dan ma'ruf definisinya adalah semua yang Allah cintai, yaitu berbagai macam bentuk ketaatan kepadanya, seperti tauhid dan salat. Melarang yang mungkar, definisi mungkar adalah semua yang Allah benci, yaitu minal ma'asi, berbagai macam maksiat, semacam kekafiran dan riba. Mereka mengerjakan sholat secara utuh, secara sempurna, dalam bentuk yang paling sempurna. Mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji ini akan Allah masukkan dalam kasih sayang-Nya. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Perkasa, artinya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah, dan Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana, yaitu Zat yang tidak melakukan satu perbuatan sia-sia, dan Allah itu bijaksana dalam mencipta, dalam mengatur, dan dalam menetapkan syariat. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-125, udu serulah. Sisi pendalilannya di sini perintah untuk sang nabi, dan perintah Allah untuk sang nabi adalah perintah untuk umatnya, dan umatnya mencakup laki-laki dan perempuan. Maka perintah Allah kepada sang nabi adalah perintah untuk umat. Perintah untuk umat kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk nabi. Dan umat di sini laki-laki dan perempuan. Maka serulah ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, yaitu agama Tuhanmu. dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan jika diperlukan jadilhum billatihi ahsan, debatlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang mengetahui siapakah yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui bil muhtadin, siapakah yang mendapatkan hidayah. Ya, makna ayatnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Uda'u ayuha rasul wa isang rasul, berdakwahlah, ajak manusia ila dinil Islam, kepada agama Islam. Ya, anta wa manitaba'aka minal mu'minin. Ya, pelaku dakwah adalah engkau dan orang-orang beriman yang mengikutimu. Dari mana disimpulkan ayat ini tadi? Dari kaidah perintah kepada Rasul adalah perintah kepada umatnya. Dan bagaimanakah berdakwah itu? Bima taqtadi halul mada'wi, dengan mempertimbangkan kondisi objek dakwah dan pemahamannya serta kepatuhannya. Maka bin nusi al mustamil al tarhib wa tarhib, maka diantaranya adalah dengan nasihat yang memuat motivasi dan menakut-nakuti. Ini makna mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu maknanya at-tarhib wa tarhib. Ada kalimat terkadang ada kalimat-kalimat memotivasi dan ada kalimat yang menakut-nakuti. Wajadilhum bitariqati allati ya ahsan, dan debatlah mereka jika diperlukan dengan cara yang cara itu lebih bagus ucapannya, berfikiran dan pemikirannya, watahdiban dan perilakunya. Kemudian falaisa alaika hidayatun nas, bukanlah tugasmu membuat manusia mendapatkan hidayah. Yang menjadi tugasmu adalah menyampaikan. Sesungguhnya Rabbmu itulah yang lebih tahu tentang siapakah yang tersesat, ya, tersesat dari agama Islam, dan siapakah orang yang mendapatkan petunjuk pada agama Islam. Fala tadhhab nafsuka 'ala hasarat, maka janganlah engkau larut dalam kesedihan ketika dakwahmu tidak diterima. Ya, tadi sisi pendalilannya, perintah kepada Rasul adalah perintah kepada seluruh umatnya, dan termasuk umatnya adalah wanita muslimah. Maka wanita muslimah adalah dia adalah orang yang menjadi da'i bil hikmah wal ma'idatil hasanah, menjadi da'i dengan ilmu yang dia miliki, sebatas ilmu yang dia miliki, dengan hikmah dan ma'idatul hasanah. Berdakwah ini dengan dalam obrolannya, dalam pembicaraannya, dalam medsosnya. Maka medsos perempuan jangan hanya foto makanan, ya, foto baju. Namun hendaknya dia jadikan sarana yang memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu agama yang telah dia miliki, jadikan itu sebagai sarana. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan kepada para wanita, memberikan, mengajari dan memerintahkan wanita, perintahkan suami-suami kalian supaya cepok dengan air, karena aku malu dengan mereka kalau harus ngomong langsung. Maka beliau ngomongnya lewat para istri. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yaitu cebok dengan air. Hadza hadisun sahihun, hadis yang sahih, diatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, Sahmuk bil mengatakan wa huwa sahihun ala syarti syaikhain. Kemudian dari Mas'ab, aku berkata kepada Aisyah radhiallahu anha, ya ummatah, wahai ibuku, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Tuhannya? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, laqad qaffa sya'ri, sungguh berdiri bulu rumahku, bulu kudukku, mimma qulta, gara-gara ucapanmu. Aina anta min thalathin, di manakah engkau dari tiga hal? Maka perhatikanlah tiga hal ini. Siapa yang menceritakan tiga hal ini kepadamu, faqad kadzdzaba, dia bohong. Yang pertama, siapa yang mengatakan menceritakan padamu bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya saat Mi'raj, maka dia bohong. Tsumma qara'at, kemudian beliau membaca ayat la tudkul absar wa wa yudkul absar wa wal latiful khabir. Maka absar, maka pandangan manusia tidak bisa idrak ya terhadap zat Allah. Wa wa yudkul absar, dan Allah lah yang idrak terhadap atau meliputi berbagai macam pandangan, pandangan seluruh makhluk. Wa wal latiful khabir, dia zat yang maha mengetahui dan maha mengetahui. Di pertemuan yang lewat telah kita sampaikan beda latif dan khabir. Latif adalah man yudrik ad-daqiq, zat yang memahami dan mengetahui hal yang lembut-lembut, hal yang jelimet-jelimet kata orang Jawa. Al-khabir wa man yudrik al-khafi, dia zat yang mengetahui hal yang samar dan tidak jelas. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh Ibunda Aisyah untuk mengatakan bahasanya mata manusia, yaitu ketika di dunia, itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebenarnya idrak itu berbeda dengan ru'yah. Idrak itu melihat detail, ru'yah itu melihat sekilas. Maka ketika orang itu lewat di pinggir jalan, ada satu jalan, kemudian ada rumah di sebelah kiri atau kanan jalan, maka itu disebut ru'yah. Itu disebut ru'yah, dia melihat rumah. Namun dia tidak idrak terhadap rumah. Tapi kalau kemudian dia bertamu di rumah tersebut, ya, kemudian masuk-masuk ke dalamnya, ya, sehingga dia tahu isinya, berapa kamarnya, di mana letak kamar mandinya, dan seterusnya, maka itu namanya idrak. Istilah lain dari idrak adalah ihatah. Ya, itu artinya menguasai, tahu detail. Dan nanti pada satu hal yang patut diingat, nanti pada kiamat orang beriman cuma ru'yah terhadap wajah Allah dan tidak idrak terhadap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga firman Allah, wa makana lil basyarin, tidaklah pantas, yaitu tidaklah bisa bagi manusia Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu atau dari balik hijab, dari balik tabir. Kemudian yang kedua, siapa yang bercerita kepadamu bahasanya Muhammad itu mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka dia bohong. Tsumma qara'at Ibunda Aisyah, kemudian membaca ayat, dan tidak ada nafsun satupun jiwa yang mengetahui mada taksibu roda, apa yang akan dilakukan oleh jiwa itu hodan esok hari. Dan di sini ada sisi pendalilannya, nafsun nakira, didahului nafi, didahului tidak. Maka nakira didahului tidak, yufidul umum. Maka semua jiwa, termasuk di sini adalah nafsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwanya Nabi, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, siapa yang bercerita kepadamu annahu katama, kalau dia menyembunyikan wahyu. Ada sebagian wahyu yang tidak Nabi, yang merupakan kebutuhan manusia, yang tidak Nabi sampaikan ke publik. Namun cuma Nabi diam-diam sampaikan pada orang tertentu, tidak di-share secara publik. Padahal itu satu hal yang, satu syariat yang jadi kebutuhan manusia. Faqad kadzdzaba, maka dia bohong. Ya, maka dia telah berbohong. Thumma qara'at, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya ya Rasulullah balir ma unzila ilaika mirabbik. Wahai sang Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan mirabbika dari Rabbmu. Dan kita yakin bahasanya Nabi adalah orang yang taat kepada perintah Tuhannya. Yang benar kata Ibunda Aisyah, walakinna akan tetapi Nabi melihat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya sebanyak dua kali. Ya, pertama adalah di bumi dan yang kedua saat Mi'raj. Maka Nabi lihat Jibril memiliki dalam rupa aslinya memiliki 600 sayap. Dan di antara faedah dari riwayat ini kita jumpai faedah bahasan jika orang mengutip ayat dengan tujuan berdalil, maka ayat dikutip dan dibaca tanpa dibuka dengan ta'awud dan basmalah. Ibunda Aisyah langsung saja membaca ayat. Seandainya ada ta'awud dan basmalah yang beliau lakukan, tentu ya, rawi akan menceritakannya. Kemudian kofa sya'ri itu artinya koma. Bulu kudukku itu koma berdiri minal faza'i karena takut dan ngeri. Lima hasola ingdaha karena terjadi pada diri beliau Ibunda Aisyah berupa rasa takut kepada Allah. Dan apa yang jadi keyakinan Ibunda Aisyah berupa tersucikannya Allah dan mustahilnya terjadi hal itu, yaitu terjadinya ya, Nabi melihat ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nadir bin Syumail mengatakan al-qafa itu qafnya di fathah, fa-nya di tasdid, ya betul qafa. Artinya maknanya adalah ka kusyarirah. Ya, seperti kusya'rirah. Ya, artinya kisut atau menggigil. Wa asluhu, makna asal dari kofa adalah takobut. Ya, takobut berarti kisut, mengkerut. Dan kalau mengkerut itu mesti ijtima'. Kulit yang mengkerut itu artinya mengumpul. Ya. Lianal jilda yang kabidu, karena yang namanya karena kulit orang itu yang kabidu, kisut atau mengumpul mengkerut, indal faza'i ketika ketakutan, akhirnya bulu kuduknya berdiri karena hal itu. Aina anta min thalasin, artinya bagaimanakah hilang dari pemahamanmu tiga hal ini. Bahkan yang bagilaka dan sepatutnya bagimu mengingat tiga hal ini dan meyakini bohongnya orang yang mengaku-ngaku terjadinya tiga hal ini. Ya, maka di sini ya Ibunda Aisyah muallimah dan wa'idah, mengajari dan memberi nasihat ya, kepada Masruq. Ya, kemudian dari Al-Aswad, ada sejumlah anak muda Quraisy datang menemui Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah ketika itu posisinya di Mina. Wahum yathakun, dan mereka tertawa-tawa. Maka Ibunda Aisyah menanyai mereka, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Maka anak-anak muda itu mengatakan, fulan tersungkur menjatuhi tunubil fustati, di bawahnya kauluhu tunubil fustat. Tunub itu nunnya di dhamma, boleh juga nunnya di sukun, boleh tunub, boleh tun, tun bi fustat. Tunub atau tunbil fustat maknanya al-habl, tali yang dipakai untuk mengikat al-fustat. Apa itu fustat? Fustat itu khiba. Ya, pustat itu tenda atau semacam itu. Maka kenapa kalian tertawa? Ini tertawa karena ada orang dapat musibah. Ya, ini ada orang jatuh menimpa kena tenda, mungkin keseripet atau kata orang Jawa bilang demikian, tali tenda, untuk ada tali untuk supaya tenda itu tegak, ditarik di ujung-ujung tenda, di pinggir tenda. Nah, boleh jadi ada orang yang lewat kemudian keseribet, keserimpet, sehingga jatuh. Nah, jatuhnya itu luar biasa. Fakadat unukuhu ainuhu antadhaba. Hampir-hampir lehernya atau matanya itu hilang karenanya, karena jatuh. Maka orang ini pada ketawa-ketawa melihat temannya dapat musibah. Maka apakah layakkah orang yang dapat musibah ditertawain? Tidak layak. Tidak layak mentertawakan orang yang terkena musibah. Maka ditegur oleh Ibunda Aisyah, karena demikianlah sebab tertawanya. La tadhaku, jangan kalian tertawa. Jangan tertawakan orang yang kena musibah. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang terkena duri. Fa ma faqaha, atau musibah yang lebih besar daripada terkena duri. Kecuali akan dicatat untuknya karena sebab musibah tersebut satu derajat, dan dihapuskan darinya karena sebab musibah tersebut satu kesalahan, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, kemudian hadis selanjutnya adalah dari Qatadah. Dari Qatadah dari Zurarah. Zurarah bercerita bahasanya Sa'ad ibn Hisham ibn Amir arada ayarzuha fi sabilillah. Beliau ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqadima al-Madinata, maka beliau tiba di Madinah, dan beliau kemarin tinggal di Basrah. Sebelumnya beliau tinggal di Basrah, beliau tiba di Madinah untuk mewujudkan harapannya mau perang sampai mati. Dan di Basrah, karena dia mau niat mati di medan perang, maka dia singkirkan dunia. Maka dia telah ceraikan istrinya, sebagaimana nanti kita jumpai datanya di kalimat setelahnya. Demikian juga beliau menjual akarnya. Fa'arada ayabi'a akaran lahu biha. Maka beliau berencana untuk menjual tanahnya, tanah hak miliknya, biha, yang ada di Madinah. Fa'ja'aluhu, lalu tanah itu akan beliau jadikan asilah senjata. Wal qura', qura' artinya jama'atun minal khail, kumpulan kuda. Maka akan dibelikan senjata dan kuda. Wayjahidu ar-ruma hatta yamuta, tujuannya mau berjihad memerangi Romawi sampai mati. Falamma qadima al-Madinah, maka tatkala beliau telah tiba di kota Madinah, beliau berjumpa sejumlah orang dari penduduk Madinah. Respon mereka, mereka sejumlah penduduk Madinah itu melarang Sa'ad andalika untuk mewujudkan rencananya. Mereka penduduk Madinah tadi, dan beralasan anna rahtan, bahasanya sekelompok orang, sitatan tepatnya jumlahnya 6 orang, 6 orang sahabat Nabi punya keinginan seperti itu. Total meninggalkan dunia, harta dijual semua, istri dicerai. Fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk perang. Pokok totalitas hidupnya untuk perang sampai mati di medan perang. Ada 6 orang sahabat yang berkeinginan seperti itu ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabiullah melarang mereka. Nabi katakan jangan. Dan Nabi katakan pada mereka, alaysa lakum fiyya uswah. Tidakkah kalian ada teladan yang baik bagi kalian pada diriku? Aku beristri, aku punya keluarga, punya harta, tidak kemudian totalitas berjihad. Falamma haddatsuhum, maka tatkala mereka menceritakan hal itu, menceritakan kepadanya bidzalika hal itu, maka dia rujuk kembali istrinya. Berarti tadi istrinya sudah dicerai. Faqad kana talaqaha, dan pada awalnya dia telah menceraikan istrinya. Wa asyhada, dan beliau mencari saksi ala raja'atiha, untuk rujuk terhadap istrinya. Setelah itu Sa'ad bin Hisham bin Amir datang kepada Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang bagaimanakah witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, maka aku tunjukkan kepada kalian ala a'lami ahlil ardi, orang yang paling berilmu tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bertanya, man, siapa? Kata Ibnu Abbas, Aisyatu Aisyah. Fa'tiha, ya, maka datanglah ke tempat Ibunda Aisyah, was'alha, tanyakan masalah tersebut kepadanya. Tsumma'tini, kemudian datanglah kepadaku, fa'akhbirni, kabarkan kepadaku, biraddiha 'alaika, jawaban Aisyah kepadamu. Fantolaktu ilaiha, maka aku pun berangkat ke rumah Aisyah. Dan sebelumnya aku datangi Hakim Ibn Aflah. Fastalhaqtuhu ilaiha, aku meminta Hakim Ibn Aflah yang dia dikenal oleh Ibunda Aisyah untuk menyusulnya. Fastalhaqtuhu, aku minta supaya dia menyusul. Menyusulku ilaiha, ke rumah Ibunda Aisyah. Terus nanti bertamunya bareng-bareng. Faqal, Hakim bin Aflah pada awalnya menolak untuk menemaninya. Alasannya, ma'ana biqaribiha, aku tidak dekat dengan Aisyah. Kenapa? Li, karena aku melarangnya. Aku melarang Aisyah antakula fi hataini syi'atain syai'an. Aku melarang Aisyah untuk berkomentar tentang dua kelompok dengan komentar dukungan sedikit pun. Jangan komentar, memberikan komentar dukungan terhadap dua kelompok itu. Kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok Ali dan Muawiyah. Ketika terjadi keributan di antara keduanya, fa'abad, namun Aisyah menolak. Aisyah enggan. Fihima, tentang sikap terhadap dua kelompok tersebut, ila mudiya, kecuali lanjut. Ya, beliau tidak mau berhenti. Diminta untuk berhenti, namun beliau ngotot, lanjut. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya retak. Ya, kurang baik, kurang dekat hubungan antara Hakim bin Aflah dengan Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah ngeyel, sudah dinasihati untuk tidak komentar apapun mendukung salah satu pihak, namun Aisyah ngotot. Akhirnya terjadilah perang Jamal dari tindakan ngototnya Aisyah tadi. Maka pada awalnya Hakim bin Aflah tidak mau menemaninya ke rumah Aisyah. Akhirnya fa'aqsamtu alaihi, aku bersumpah padanya demi Allah, tolong temani aku ke rumahnya Aisyah. Bersumpah kepadanya, memintanya untuk menemaninya. Akhirnya faja'a, lantas datanglah dia menyusulku. Fang tolakna, akhirnya kita berangkat ke rumah Aisyah. Fastadanna alaiha, lantas kami minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Aisyah pun mengizinkan kami, kami masuk ke dalam rumah. Faqalat Ibunda Aisyah, setelah di dalam Ibunda Aisyah bertanya, ah hakimun, apakah itu hakim? Fa'arfathu, maka Aisyah mengenali hakim. Maka hakim mengatakan, na'am, betul. Faqalat, maka Aisyah kemudian bertanya, man ma'aka, kayaknya yang datang dua orang, siapa yang bersamamu? Qal, hakim mengatakan, ini adalah Sa'ad ibn Hisham. Man Hisham? Hisham siapa yang dimaksudkan? Qal, Aisyah, hakim mengatakan, Hishamnya adalah Hisham bin Amir. Fata rahmat alaihi. Maka Ibunda Aisyah kemudian mendoakan rahmah, ya, untuk Amir. Ya. Waqalat khairan, dan memberikan kalimat pujian, berkata yang baik, artinya pujian. Qatadah mengatakan, dan beliau ini adalah usibah, tertimpa musibah, yaitu gugur sebagai syahid yaum Uhud, pada saat perang Uhud. Ya, penjelasan untuk hadis ini kan saya bacakan dari kitab Al-Bahar Al-Muhit As-Sajjaj, Sarah As-Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj. Qatadah di sini adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abu Al-Khattab Al-Basri, Thiqatun Thabatun, dan beliau adalah pakar tafsir, dan beliau adalah seorang yang buta sejak lahir. Beliau mengambil riwayat dari Zurarah, Zurarah ibn Aufa Al-Amiri, Abu Hajib Al-Basri, orang Basrah. Qadiha dan Zurarah ini adalah Qadi Basrah, Thiqatun Abid, beliau adalah seorang thiqah ahli ibadah, dan beliau wafat tahun 93 Hijriah. Fujahatan, wafatnya tiba-tiba ketika beliau sedang sholat. Beliau menceritakan tentang Sa'ad ibn Hisham ibn Amir al-Ansari. Sa'ad bin Hisham ini statusnya adalah anak pamannya Anas. Anak pamannya Anas. Berarti siapa pamannya Anas? Hisham bin Amir. Hisham bin Amir ini adalah ammu Anasin, pamannya Anas radallahu anhu. Dan di antara hal yang unik dari riwayat ini, di sini kita jumpai tiga tabi'in, sebagiannya mengambil hadis, mengambil riwayat dari yang lain. Qatadah itu tabi'in, Zurarah tabi'in, kemudian Sa'ad itu juga tabi'in. Dan riwayat Zurarah dari Sa'ad itu min riwayatil akran. Ini adalah tergolong riwayat dari sesama teman, karena dia mereka ini satu generasi, tergolong satu level. Ya, maka dari Zurarah sebenarnya Sa'ad ibn Hisham ibn Amir al-Ansari al-Madani, sepupunya Anas bin Malik, ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya fisabilillah ini adalah perang menghadapi orang-orang kafir dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Faqatima, maka beliau tiba di Madinah. Maka kemudian beliau tiba Madinah, artinya saat ini datang dari kota Basrah, kemudian ke Madinah, karena saat ini tinggalnya di Basrah. Haitsu inna abahu, karena ayahnya Hisham bin Amir itu mimman nazalaha, domisilinya di Basrah. Maka dia ingin menjual akar. Ya, akar itu makna asalnya adalah kullu milkin thabitin lahu aslun. Akar itu mana asalnya adalah semua hak milik yang bersifat permanen, yang tidak bisa diubah-ubah. Kadari wan nakhli, contohnya rumah, contoh yang lain adalah pohon kurma. Lahu biha, beliau ingin menjual akar yang beliau miliki, karena dulu asal muasalnya juga orang Madinah, meskipun tinggal di Basra, beliau masih punya tanah di Madinah. Maka rencananya mau dibelikan asilah, dibelikan senjata. Wal qura' dan qura', qura' jama'atul khayli, sejumlah kuda, untuk berjihad memerangi orang-orang Romawi. Ya, Romawi adalah satu generasi yang telah dikenal. Bentuk mufradnya adalah Rumiyun. Mereka semua adalah anak keturunan orang bernama Isu ibn Ishaq an-Nabi, Ishaq an-Nabi. Ya, Romawi ini dikatakan beliau ini keturunan salah satu anaknya Ishaq. Ya, ada namanya Ishaq, namanya Isu, Ain Ya Sot Wawu. Ya, ini cikal bakal Romawi. Isu, ya, anak Ishaq. Ya. Ya, Isu, Isu ibn Ishaq. Ya. Kalau Bani Israel itu kan keturunan Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kalau Romawi itu keturunan Isu ibn Ishaq. Hatta yamuta, sampai mati, itu tujuan jihadnya. Maka setelah tiba di kota Madinah, beliau laqiya, berjumpa dengan sejumlah orang dari penduduk Madinah yang mereka melarang rencana Sa'ad bin Hisham ini, yaitu rencana dia untuk memerangi orang Romawi sampai mati setelah dia meninggalkan dan bercerai dari keluarganya dan meninggalkan hartanya. Lantas orang-orang bercerita ada roh dan ada sekelompok orang. Rohton itu laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10. Tepatnya sitatan ada 6 orang sahabat Nabi yang ingin seperti itu. Mencerai istri, menjual yang dimiliki, kemudian fokus jihad fisabilillah sampai mati. Ada 6 orang dulu ketika Nabi hidup, ada 6 orang sahabat yang punya rencana seperti itu. Dia cerai istrinya, dia jual semua hartanya, tanah, rumah, kebunnya, dan dia akan cuma fokus berpindah dari satu perang ke perang berikutnya. Dan ada 6 orang semacam itu ketika di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi melarang mereka dan Nabi mengatakan, alaisalakum fiya uswa, tidakkah ada contoh yang baik untuk kalian pada diriku. Artinya, maknanya, bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang ingin melakukan hal yang telah disebutkan, yaitu tabattul, yaitu tidak berkeluarga, wal inqita' lil jihad, kemudian fokus untuk jihad. Nabi katakan kepadanya bahasanya di antara sunnahku adalah nikah dan yang lainnya berupa manfaat-manfaat dunia, di samping juga tetap mengadakan jihad dan perang di jalan Allah. Fa'alaikum al-iqtida', maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Karena siapa yang membenci sunnahku, dia bukan bagian dariku. Ya, tatkala mereka telah menyampaikan hal itu, yaitu sejumlah orang yang ditemui oleh Sa'ad bin Hisham di Madinah, menceritakan hal tersebut. Bidzalika, menceritakan hal tadi, yaitu kejadian sebagian sahabat, 6 orang sahabat, yang punya tekad sama persis dengan tekadnya Sa'ad ibn Hisham. Mau putus dari dunia dan bersabar untuk berjihad sepanjang hidup. Akhirnya beliau merujuk istrinya yang semula telah dicerai. Dan beliau mencari saksi saat merujuk istrinya. Nah, Sa'ad bin Hisham ini mencari saksi ketika dia merujuk istrinya, ketika dia mengatakan pada istrinya, aku rujuk kamu, pakai saksi. Dia hadirkan saksi. Dan perbuatan beliau ini mengamalkan firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang kedua, Dan jika masa iddah mereka hampir selesai, maka tahala istrimu bima'rufin au farikuhunna bima'rufin. Ya, maka tahanlah dengan cara yang baik atau pisahlah dengan cara yang baik. Wa asyhidu dawai adlim minkum. Dan hadirkanlah dua orang saksi yang baik agamanya di antara kalian. Tentang ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, hadirkan saksi untuk rujuk jika kalian bertekad untuk merujuk istri. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Imran bin Husain, annahu su'ila, bahasanya Imran bin Husain ditanya tentang seorang laki-laki yang mencerai istrinya. Semuanya kaubia, kemudian dia kumpuli istrinya dan dia tidak menghadirkan saksi saat menceraikan istri, saat tidak pula menghadirkan saksi saat merujuk istrinya. Maka komentar sahabat Nabi Imran bin Husain, talaqat li ghairi sunnatin wa raja'at li ghairi sunnatin. Tatalaq ta li ghairi sunnatin, engkau mencerai istrimu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi karena tanpa saksi, dan engkau merujuk li ghairi sunnatin tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Wa asyhid ala talaqiha wa ala raja'atiha, hadirkan saksi ketika mencerai istri dan ketika merujuk istri. Wala ta'ud, namun tolong jangan diulangi lagi. Ya, maka kata Imran bin Husain, rujuk tanpa saksi itu sah. Cuma beliau mengatakan, besok jangan diulangi lagi. Besok jangan diulangi lagi berarti yang kemarin itu sah. Nah, Ibnu Jurayth mengatakan, Atta bin Abi Rabah ketika menjelaskan ayat ini, At-Talaq ayat yang kedua, beliau mengatakan, la yajuzu fi nikahin wala talaqin wala rija'in, tidak boleh dalam akad nikah tolak demikian rujuk kecuali ada dua orang saksi yang bagus agamanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, illa ayakuna min udhrin, ketika jika ada udhur maka boleh tanpa saksi. Ya, artinya berarti tidak bolehnya itu makruh. Sehingga jika ada udhur boleh tanpa saksi, menjadi mubah. Berarti tidak bolehnya makruh, bukan haram. Maka ulama berselisih pendapat tentang saksi dalam perceraian dan rujuk. Ya, pendapat jumhur ulama, adanya saksi dalam perceraian dan rujuk hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka kemudian saat kemudian datang Ibnu Abbas dan bertanya tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas mengatakan, maukah kutunjukkan padamu penduduk bumi yang paling berilmu tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita jumpai dianjurkan bagi seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu ketika ditanyai sesuatu dan dia mengetahui bahasanya yang lain ada yang lebih berilmu daripada dirinya, hendaklah dia arahkan si penanya untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Ya, fa'ina dinan nasihat, karena agama itu dibangun di atas prinsip nasihat, menginginkan yang terbaik. Dan yang terbaik itu tanya kepada yang lebih pakar. Ya. Dan sikap orang yang berilmu semacam ini, tanyakan kepada yang lain, si fulan saja. Ini sikap semacam ini menunjukkan tawadu. Dia bukan seorang yang sombong dengan ilmunya. Buktinya dia minta orang lain untuk tanyakan saja kepada si fulan. Beliau lebih berilmu dalam masalah ini daripada saya. Ini menunjukkan sikap ketawaduan. Ini bentuk tawadu. Dan ini juga menunjukkan al-i'tiraf bil fadli ahlihi, mengakui kelebihan orang yang punya kelebihan. Dan ini diantara akhlak mulia dalam Islam, mengakui kelebihan orang yang memiliki kelebihan dan tidak menutup-nutupinya. Beliau lebih berilmu, tanya beliau yang lebih pakar. Saya cuma tahu sedikit. Ya. Salah tanyakan pada beliau. Maka ini al-i'tiraf bil fadl, mengakui kelebihan orang yang punya kelebihan. Dan ini adalah akhlak mulia, bentuk apresiasi terhadap kelebihan orang, ya, jasanya dan yang lainnya. Ya. Dan tidak menutup-nutupi, namun mengakuinya. Karena di antara sifat yang jelek, menutup-nutupi jasa orang berjasa, kelebihan orang yang punya kelebihan. Sedangkan di antara akhlak mulia adalah al-i'tiraf bil fadl, mengakui jasa orang yang berjasa, kelebihan orang yang punya kelebihan. Di antara bentuknya caranya seperti ini. Ditanya tentang satu hal, kemudian dikatakan ditanyakan kepada si fulan, dia lebih ahli, dia lebih menguasai. Dan ini menunjukkan sikap al-insaf, sikap adil terhadap diri sendiri, sikap objektif terhadap diri sendiri, tidak membesar-besarkan diri, namun sikap objektif dan adil. Dirinya kurang berilmu, maka dia katakan saya kurang berilmu dalam masalah ini. Siapa yang lebih berilmu? Si fulan, si A, si B, si C yang lebih berilmu. Ini akhlak mulia yang luar biasa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di sini kita kita jumpai faedah bolehnya orang membuat pernyataan general dengan berdasarkan sangkaan kuat dan tidak yakin. Karena Ibn Abbas mengatakan Aisyah adalah orang penduduk bumi yang paling berilmu tentang salat witirnya Nabi, itu tentu pakai ghulabatudzon. Pakai ghulabatudzon dan bukan istiqra' tam, penelitian lengkap satu persatu dia cek siapa manusia yang paling berilmu. Dia melakukan uji, wawancara, nyebar angket atau yang lain. Nah, dari mana Ibn Abbas mengatakan Aisyah adalah a'lamu ahlil ardi biwitri Rasulillah? Jawabannya ghalabatudzon, dengan sangkaan kuat. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya diperbolehkan, ya, diperbolehkan seorang itu membuat pernyataan general, kesimpulan yang itu berdasarkan ghalabatudzon, ya, berdasarkan sangkaan kuat. Bahkan seorang itu boleh membuka pernyataannya semacam ini dengan kalimat sumpah. Ini pakai kalimat sumpah membuat menyampaikan pernyataan general dan itu dasarnya ghalabatudzon, tidak penelitian yakin. Ya, bukan penelitian yakin, dalilnya adalah tentang seorang yang jima dengan istrinya di bulan Ramadan, ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi memerintahkan dia untuk bersedekah pada 60 orang fakir miskin, maka dia bersumpah demi Allah wahai Nabi, di kota Madinah ini tidak ada satu rumah yang lebih kiri daripada rumahku. Tidak ada satu rumah tangga yang lebih kiri daripada rumahku. Dan orang ini tidak melakukan penelitian yang bersifat yakin, ngecek rumah masing-masing orang, kemudian mendata apa kekayaannya. Yakin tidak demikian. Sehingga atas dasar apa dia mengatakan wahai Nabi, demi Allah wahai sang Nabi, tidak ada yang lebih miskin di Madinah ini, sekota ini, tidak ada yang lebih miskin daripada kami, daripada saya. Ini pakai ghalabatudzon, pakai sangkaan kuat, dan dia pakai sumpah demi Allah. Dan Nabi SAW tidak mengingkari pernyataannya. Maka ini menunjukkan bolehnya orang membuat kesimpulan general, dan dasarnya adalah ghalabatudzon. Bahkan meskipun kesimpulan general ini dibuka pakai sumpah sekalipun, itu hukumnya boleh. Dari mana Ibn Abbas bisa menyimpulkan Aisyah adalah orang yang paling berilmu tentang masalah witirnya Nabi? Karena witir salat malam yang dikerjakan di rumah. Dan para istri Nabi tentu adalah orang yang paling tahu tentang hal ini. Dan yang paling layak untuk paling tahu adalah Aisyah. Kenapa? Karena dia punya semangat luar biasa untuk menghafal jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi itu mengkhususkan Aisyah dengan hal-hal yang tidak Nabi berikan pada istri yang lain. Nabi sangat ingin tinggal di rumahnya Aisyah lebih daripada yang lain. Di antaranya adalah pada di akhir-akhir hidupnya, Saudah itu merelakan jatah malamnya untuk ibunda Aisyah. Maka dia mendapatkan giliran malam dua hari, lebih banyak daripada istri yang lain. Maka berarti dia lebih berilmu tentang apa yang Nabi lakukan di malam hari di dalam rumah daripada istri yang lain cuma semalam. Ibunda Aisyah dapatnya dua malam, berarti lebih faham bagaimanakah Nabi ketika di rumah. Maka dengan itu, maka beliau adalah manusia yang paling berilmu dengan salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga amal-amal Nabi yang lain yang Nabi lakukan di dalam rumah, terutama di malam hari. Fa'ti biha was'alha. Maka datangi Aisyah dan tanyailah dia. Setelah itu, kemudian datang ke sini, kabarkan kepadaku apa jawaban Aisyah kepadamu. Maka di sini kita jumpai sitatu hirs, semangat yang luar biasa dari Ibnu Abbas untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang masalah witir. Nah, kenapa Ibnu Abbas tidak tanya sendiri langsung kepada Ibunda Aisyah, biar kalau pakai bahasa hadis biar sanadnya ali, langsung tidak pakai perantara. Ya, jawabannya karena Ibnu Abbas menolak untuk bertamu ke rumah Aisyah. Sebabnya apa nanti akan dijelaskan di belakang. Ada sebabnya. Maka Sa'ad bin Hisham mengatakan, maka aku berangkat ke rumah Aisyah. Maka aku datangi Hakim bin Aflah. Hakim bin Aflah al-Hijazi. Fastalhaqtuhu ilaiha. Aku meminta Hakim bin Aflah untuk menyusulku ilaiha ke rumah Aisyah. Artinya intinya meminta Hakim bin Aflah untuk menemaniku pergi ke tempatnya Aisyah. Kenapa demikian? Wa inama talaba dzalika minhu. Kenapa minta ditemani? Li ma'rifatiha iyyahu. Karena kalau Hakim ini sudah dikenal oleh ibunda Aisyah. Sedangkan Sa'ad bin Hisham ini tidak dikenal oleh ibunda Aisyah. Sebagaimana lanjutannya riwayat. Maka di sini kita jumpai faedah bertamu kepada ke tempat orang yang penting, orang yang punya kedudukan. Maka di antara adab dan etikanya adalah ngejak orang yang dikenal sama beliau. Nanti kita kemudian sampai di sana, biar beliau ini mengenalkan kita kepada beliau. Ngajak orang yang dikenal oleh beliau. Nanti orang ini, nanti yang mengenalkan kita kepada beliau. Ataupun tidak dikenal dan tiba-tiba datang, maka beliau ya boleh jadi menerima, namun kaget dulu, ini siapa, ada apa. Lain halnya kalau kita ngajak orang yang dikenalan sama beliau. Maka yang ditamui itu kenal, ini yang mau datang fulan. Dia sama kawannya, enggak tahu siapa itu kawannya, tapi yang jelas fulan kenal, nanti akan bersiap-siap menyiapkan jamuan dan yang lainnya. Nanti pertemuannya lebih rileks, lebih nyaman, enggak kaku ini. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenal datang bertamu, maka tanda tanya siapa ini, apa maunya, ada apa dia, ini orang mau minta duit apa, dep kolektor apa ini, pikirannya macam-macam, tidak nyaman dan awal-awal kaku, dan itu kurang enak. Namun kalau datang dengan bawa orang yang dikenal, maka begitu bertamu suasananya sudah suasana cair. Ya, suasananya sudah suasana cair, tidak suasana, bukan suasana kaku. Kenapa? Karena bersama kita orang yang dikenal oleh beliau. Ya, maka ini adab yang bisa kita petik dari sikap Sa'ad ibn Hisham. Ya. Mengajak orang yang dikenal Aisyah ketika beliau mengkurmah Aisyah. Faqal, maka hakim mengatakan, ma'ana biqaribiha, aku tidak dekat dengan Aisyah. Kemudian beliau menjelaskan sebab kenapa sudah tidak lagi dekat dengan Aisyah. Li'anni nahaituha antakula. Karena aku melarang Aisyah untuk berbicara dan campur tangan fi hataini syi'atain, tentang dua kelompok. Yaitu kelompok Ali dan Muawiyah. Syai'an. Syai'an di sini bisa jadi syai'an wal qaul, ucapan apapun, komentar apapun dilarang, atau perbuatan yang mendukung salah satu pihak. Jangan ada komentar yang mendukung salah satu pihak. Kalau komentar-komentar yang netral. Atau bahkan melarang Aisyah untuk bicara sama sekali tentang perselisihan dua kelompok ini. Fa'abat fihima. Dan Aisyah menolak. Ila mudiyan, kecuali pergi membela salah satu dari keduanya. Wal makna artinya, Aisyah radhiallahu anha menolak menerima nasihatku kepadanya. Dan dia ngotot dengan apa yang jadi pendapatnya. Hatta hasalat waqa'atul jamal al-mashhur. Sehingga terjadilah perang jamal yang terkenal. Ini hasil ngototnya Aisyah menolak nasihat Hakim ibn Aflah. Ini, maka Hakim jengkel. Hakim jengkel. Setelah itu Aisyah menyadari kalau dia keliru dan salah. Namun sudah terlalu jengkel kan? Sudah bicara kemarin-kemarin. Nah, ngototnya terjadilah yang tidak diharapkan, jengkel. Nah, akhirnya enggak lagi dekat dengan Aisyah. Qal, saat mengatakan fa'aqsamtu alaihi, maka aku bersumpah padanya di hadapannya supaya pergi bersamaku. Maka di sini dalil bolehnya iqsam ala fulan, bersumpah di hadapan Allah kepada fulan, di hadapan fulan, supaya si fulan ini melakukan sesuatu yang diinginkan. Demi Allah, tolong temani aku ke rumah Aisyah, gitu kurang lebih yang diucapkan oleh Sa'ad ibn Hisham. Ini satu hal yang boleh, dan bagi orang yang mendapatkan semacam ini, dalam ini adalah posisinya Hakim ibn Aflah, maka di antara amal kebajikan adalah melaksanakan apa yang diminta, manakala mintanya pakai sumpah, kecuali jika permintaannya itu isinya maksiat atau satu hal yang sulit dan berat, merepotkan bagi orang yang dimintai. Faja'a, maka kemudian dia datang menemani aku, akhirnya kita berangkat ke tempat Aisyah, kita minta izin untuk masuk menemui Aisyah di rumahnya. Aisyah mengizinkan, kami pun kemudian masuk menemui Aisyah, dan Aisyah mengatakan, ahakimun, apakah kamu hakim? Artinya Aisyah mengenalinya. Hakim mengatakan, iya saya hakim. Maka Aisyah mengatakan, man ma'aka, siapakah yang bersamamu? Siapakah person yang masuk menemuiku bersamamu? Maka hakim yang mengenalkannya. Hakim yang mengenalkannya. Ini Sa'ad ibn Hisham. Di sini kita jumpai ada tuan rumah. Ketika ada tamunya yang datang, satu dikenal dan yang lain tidak dikenal. Maka di antara adab yang baik adalah bertanya kepada yang mengenali siapa ini. Bertanya kepada tamu yang tidak dikenal itu, siapakah dia? Atau bertanya kepada yang dikenal, ini siapa? Jangan kemudian cuma ngejak ngobrol sama yang dikenal, terus itu dicuekin. Kenapa? Karena tidak dikenal. Namun di antara adab dan di antara akhlak adalah ditanya, ini siapa? Dan ngobrol apa yang perlu diobrolkan. Tanya nama dan seterusnya. Bapaknya siapa dan sebagainya. sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda Aisyah. Tidak kemudian didiemin saja, ya, dicuekin. Ya. Kenapa? Tidak kenal. Saya ngobrol sama yang kenal dengan tamu yang dikenal saja. Maka hakim mengatakan ini Sa'ad bin Hisham. Ya. Kemudian ibunda Aisyah bertanya, tidak tahu Hisham itu Hisham yang mana? Ya. Karena banyak yang namanya Hisham. Man Hisham? Hisham yang mana? Ya, maka ini menunjukkan bolehnya bertanya semacam ini. Saya anaknya Fulan. Fulan itu siapa? Fulan yang mana? Saya punya banyak kenalan yang kalau yang namanya Fulan. Maka bertanya semacam ini satu hal yang ya, tidak tercela. Ya, maka disampaikan Hisham bin Amir. Ya. Fata rahmat alaihi. Maka ibunda Aisyah mendoakan rahmah untuknya. Untuk bapaknya yaitu Hisham bin Amir. Dalam riwayat yang lain dikatakan rahimallahu abaka. Semoga Allah memberikan rahmat kepada bapakmu. Waqalat khairan. Dan ya, Aisyah memberikan pujian. Ya, komentar-komentar pujian kepada Hisham bin Amir. Dalam riwayat yang lain ya, ibunda Aisyah mengatakan. Atau Amirnya, bapaknya berarti di sini kakeknya berarti. Ma. Di riwayat yang lain dikatakan ibunda Aisyah mengatakan nikmar rajulu kana Amir. Sebaik-baik orang itu Amir. Jadi bapakmu di sini adalah kakekmu. Sa'ad ibn Hisham bin Amir. Yeah. Sebaik-baik orang itu adalah Amir. Usiba yauma Uhud, dia gugur saat perang Uhud. Qatadah mengatakan wa kana usiba yauma Uhudin, dan dia terkena musibah saat perang Uhud. Maka di sini kita lihat ibunda Aisyah melakukan dua hal. Yang pertama mendoakan rahmah, dan ini manfaat untuk mayit, dan memuji-muji memuji orang yang telah meninggal dunia. Ya, dan dengan memujinya maka tentu faedahnya adalah ya, membuat orang itu kenal siapakah beliau dan mencintainya. Dan ketika ini disampaikan kepada keluarganya, tentu ini adalah salah satu bentuk menunjukkan simpati dan mengambil hati keluarganya. Ya, demikian yang kita baca. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.